Kita masuk ke pelajaran sirah. Kitab Kunuzus Sirah. Ya, teman-teman mungkin bisa yang di Zoom bisa lihat namanya Kunuzus Sirah. Mana kameranya? Nah, bisa download mungkin PDF ya. Kunuz As-Sirah ya, karya Syekh Utsman Al-Khamis. Yang biasanya kita kaji setiap sore hari Jumat. Kini kita akan mengkajinya setiap hari sama pelajaran Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid. Baik. Hari ini kita akan membaca Hadisatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ar rahib Buhaira. Kisah kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama rahib pendeta Buhaira. Yang sering kali kita dengar di dalam ceramah-ceramah agama, dalam khutbah-khutbah Jumat, mari kita simak seperti apa sih kisah tersebut dan apakah sahih kisahnya ataukah tidak. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajaran-pelajaran fikih atau akidah yang dapat kita petik dari hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga pada pertemuan yang lalu kita telah membaca wanita-wanita yang pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan faedah-faedah fikih dan akidah akhlak yang dapat kita petik dari kisah tersebut. Pada pertemuan yang lalu kita juga telah membaca perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya, dan bahwa di masa kecilnya beliau pernah dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan jantungnya, kemudian dibersihkan dan dipotong, al-alaqah, segumpal darah yang itu merupakan bagian syaitan terhadap anak Adam, berserta faedah-faedah akidah akhlak yang dapat kita petik dari itu. Pada pertemuan yang lalu juga kita telah membaca kisah wafatnya ibunda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang menyedihkan dan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari kisah tersebut. Berikut ini hadisatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ar rahib Buhaira. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pendeta Buhaira. Qala wa lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 sana. Namun ingat, jangan sampai selesai kisah ini langsung left, belum mendengar kesimpulan dari penulis terkait kisah ini. Jelas? Tatkala Nabi SAW telah berumur 12 tahun, kharaja ma'ammihi Abi Talib ila Syam fi tijaratillah. Beliau bersama pamannya Abu Talib pergi berniaga ke Syam. Famarra rukab ala rahib. Maka Nabi, pamannya berserta kaum musyrikin lainnya, rombongan Mekah yang berangkat ke Syam untuk berniaga, melewati seorang pendeta yuqalu lahu Buhaira, yang bernama Buhaira. Fi makanin yuqalu lahu Busra, di sebuah tempat yang disebut Busra. Walamma nazala bihi Abu Talib wa man ma'ahu akrama dhiyafatahum. Mereka pun mampir ya, di tempat tersebut, kemudian dijamu, dimuliakan oleh Buhaira. Lihat bagaimana akhlak mulianya kaum musyrikin di zaman dahulu. Ya. Dan kemuliaan kedermawanan mereka dalam menjamu ini dibenarkan, ditetapkan dalam Islam dan dianjurkan dengan lebih sempurna di dalam Islam. Sampai-sampai dalam Islam seorang tamu jika tidak dijamu oleh sahibul bait, dia boleh mengambil makanan dan minuman di rumah sahibul bait tersebut tanpa izin darinya. Ya, dengan ketentuan dia memang jamu tamunya, bukan sekedar datang ya, enggak tahu mau ke mana, akhirnya mampir sebuah rumah ngaku tamu. Enggak, tamu itu definisinya adalah manzaraka yaqsuduk, orang yang jauh datang dari tempat yang jauh dari luar daerahmu, tujuannya adalah mengunjungi kamu, bukan yang lain, bukan sekedar enggak tahu tempat kemana mampir kemudian mampir ke rumah kita, itu bukan tamu. Tapi kita dianjurkan memuliakannya, cuma kalau tamu hukumnya lebih wajib satu hari satu malam atau tiga hari tiga malam. Jika sahibul bait tidak memberinya, maka haria harus dia boleh mengambil makanan dan minuman. Adapun ya jamaah pengajian, ya itu bukan tamu. Kalau itu tamu, habis sahibul bait seminggu bisa bangkrut dia. Sekali yang hadir kajian 20 orang, ya seminggu sekali, sebulan udah harus jual mobil untuk menjamu mereka. Tamu itu adalah orang yang datang kepada kita dari luar daerah yaqsuduna, tujuan dia memang kita. Naam, barakallahu fik. Tsumma qala, kemudian Buhairah berkata kepada Abu Talib, dan Abu Talib CS yang ingin berangkat ke Syam untuk berniaga, man ma'akum, siapa bersama kalian? Qalu nahnu, ya, hanya kami saja. Qala man ma'akum, ma'akum ahdan akhar, apakah enggak ada yang lain? Qalu, karena Buhairah melihat keanehan-keanehan dalam rombongan ini. Qalu, maka kaum musyrikin pun menjawab, oh ada satu lagi, ma'ana sabiyun inda mata'ina, ada sabi, anak kecil, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, masih berada di tunggangan kami. Qala ituni bi, coba bawakan dia ke sini. Falamma jaa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu Buhaira rahib nadhara fi wajhihi, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Buhaira melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadhara fi wajhihi, dan Abu Buhaira memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan serius. Wa kana ya'rifu anna hadha al-waqt waqtu khuruji nabi, dan Buhaira pendeta, dia sudah tahu, dia punya pengetahuan, dia punya maklumat bahwa ini adalah masa keluarnya, munculnya Nabi akhir zaman. Karena dalam Taurat dan Injil itu telah diberitahukan masa kapan akan keluarnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya saja tidak disebutkan dari Arab, dari Yahud atau Nasara. Nama dia telah disebutkan dalam Taurat dan Injil, sifat-sifat Nabi kita, sifat-sifat para sahabatnya. Tetapi orang Yahud dan Nasara mengingkarinya tatkala Nabi yang mereka tunggu-tunggu tersebut munculnya dari bangsa Arab, bukan dari mereka, karena hasad dan kesombongan mereka. Karena sebelumnya orang Arab dipandang sebelah mata oleh mereka orang-orang yang hina, ya, dan orang-orang yang menjadi bahan candaan Yahud dan Nasara dalam kebodohan. Ya, begitu Nabi akhir zaman yang mereka diberitakan dalam Al-Quranul Karim dan hadis, dalam Taurat dan Injil, muncul dari bangsa Arab, mereka pun menolaknya karena kesombongan dan dengki. Buhairah sudah tahu bahwa ini adalah masa keluar Nabi akhir zaman. Thumma bahatha fawajada khataman Nabi, dia pun melihat, ya, dan mengoreksi, ya, Nabi SAW, dia pun mendapatkan tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di badannya. Apa itu? Wa huwa ibaratun an raumah, yaitu seperti bengkakan, fi katifin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al khalf, di pundak Nabi bagian belakang, bi hijmil baydah, seperti bentuk sebuah telur. Dan ini pula yang menjadi sebab Salman Al-Farisi masuk ke dalam Islam dan yakin bahwa Nabi kita adalah Nabi akhir zaman yang diberitakan oleh 4 pendeta sebelumnya ketika Salman Al-Farisi masih di Syam. Dipesankan kepadanya bahwa akan datang, sudah datang Nabi akhir zaman, ya, sekarang berada di Madinah, ya, dia memiliki beberapa tanda kenabian, di antaranya adalah bengkakan, ya, segumpal daging, ya, seperti bengkak di belakang pundak, di pundak belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman pun ketika datang kepada Nabi yang bersama para sahabatnya saat itu, beliau langsung berputar ke belakang Nabi. Nabi pun paham bahwa Salman mencari tanda kenabian, maka Nabi pun memperlihatnya dengan sengaja. Maka Salman Al-Farisi pun memeluk Nabi sambil menangis dan menyatakan, wahai Rasulullah, sungguh telah panjang dan berpanjang perjalananku, dan sungguh luar biasa pengorbananku, hartaku hilang, aku menjadi budak sahaya, diperjualbelikan yang sebelumnya aku seorang merdeka, dan kehilangan orang tua dan ketokohan demi mencari kebenaran. Hari ini aku telah bertemu dengan Nabi akhir zaman yang sebelumnya aku mencari dan mendengarnya dari guru-guruku pendeta sebelumnya. Qal, tatkala Buhairah melihat tanda kenabian Nabi SAW tersebut di pundak beliau bagian belakang, faqala Buhairah li Abi Talib, maka Buhairah berpesan kepada Abu Talib, paman Nabi kita SAW, yang merawat dan membesarkan beliau setelah wafat kakek beliau Abdul Muttalib. Innakum haynama asharatum minal aqbah lam yabqa hajarun wala shajarun illa wa kharra sajida. Tatkala kalian mendaki tempat yang tinggi tersebut, ya, atau kalian lewat, kalian datang, tiada satu batu dan pohon kecuali sujud, ya, kecuali sujud. Wala tasjudu hadhi ila linabi, batu dan pohon-pohon itu tidak mungkin sujud kecuali karena seorang nabi yang datang. Sujudnya ke Allah, ya. Wa inni a'rifu bi khatamin nubuwwah fi asfali ghatrufi katifi, dan aku tahu pemuda yang kalian bawa ini, anak kecil yang kalian bawa ini, dia akan menjadi nabi karena tanda, ya, kenabian yang ada di belakang pundaknya. Mithlu tufahah, seperti buah apel. Waqad wajadnahu fi kutubina, dan kami pernah mendengar ini dalam kitab-kitab kami. Taurat atau Injil. Farji' bih, bawa pulang anak ini ke Mekah. Fa inni akhaf 'alaihi al-yahud, karena aku khawatir orang-orang Yahud akan membunuhnya nantinya. Karena orang Yahud berada, mereka ramai di Syam, banyak di Syam. Faraja'a bihi ila Makkah, maka Abu Talib pun batal pergi ke Syam dan membawa pulang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Ini kan kisah Buhairah yang sering kali kita dengar dalam ceramah-ceramah, kajian, dalam khutbah-khutbah Jumat. Pertanyaannya, apakah sahih ataukah tidak? Mari kita simak penjelasan ahli hadis. Seorang muhaddis yang kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dan selainnya, tamul istiqra wa tatabbu', seorang ahli hadis yang sempurna survei hadisnya. Seorang ahli hadis yang Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika berdoa meminum air zam-zam, ya Allah berikan untukku kecerdasan dalam ilmu hadis seperti beliau, yaitu Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi, beliau menyatakan, wa huwa hadithun munkarun jidda, ini adalah riwayat yang mungkar. Riwayat yang mungkar itu adalah riwayat yang diriwayatkan oleh orang-orang yang predikat hadisnya itu matruk. Diboikot periwayatannya dikarenakan banyak kesalahannya atau dikenal berdusta dalam berbicara, ya, bersama manusia ataukah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa aina kana Abu Bakar, kata Imam Az-Zahabi, di mana Abu Bakar saat itu? Kenapa Abu Bakar enggak ada? Padahal umur Abu Bakar saat itu kurang lebih sudah 10 tahun dan Abu Bakar sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi dari masa kecilnya, dan Nabi lebih tua dari Abu Bakar 2 tahun. Ya. Dan di mana pula Bilal di masa itu? Ya. Qala kata Syekh Uthman As-Salimi, Syekh Uthman Al-Khamis, وايضا فاذا كان عليه غمامه تظله كيف يتصور اي يميل في الشجر في فيء الشجره لان ظل الغمامه يعدم في شجره التي نزل بتحتها. Cerita yang panjang, salah satu isi dalam kisah tersebut bahwa mendung, ya, mendung, langit mendung dan menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya, maka bagaimana mungkin mendung dan bayangan mendung itu masih ada di bawah pohon sementara Nabi beristirahat di bawah pohon? Karena yang namanya bayang mendung itu akan menghilang karena pohon. Ya. Betul kan? Seakan kita berada di bawah kegelapan karena mendung. Iya. Iya. Bayangan mendung, ya, terlihat. Begitu kita berada di bawah pohon, ya, atau di bawah bangunan, maka bayangan gendung, mendung tersebut menjadi hilang. Ini sesuatu yang kontradiksi. Kemudian juga alasan lainnya, walam nara Abu Talib radhiyallahu anhu dha, walam nara Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara Abu Talib qad biqauli rahib. Dzakara Abu Talib qad biqauli rahib. Yang kedua, Nabi tidak pernah mengingatkan Abu Talib tentang ucapan pendeta ini, Buhairah ini. Padahal Nabi cukup serius mengajak Abu Talib masuk ke dalam Islam. Bahkan sampai Abu Talib sudah berada dalam sakaratul maut, Nabi masih mengingatkan Abu Talib. Mengajak Abu Talib untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Yang ketiga, wala tadzakarathu Quraisy. Orang-orang Quraisy tidak pernah menyebutkan kisah ini. Andai kata ini terjadi, sudah pasti tokoh-tokoh Quraisy akan menyebutkan kisah ini. Mereka akan saling menceritakan antara satu sama yang lainnya. Falau waqa'a al-ishtihara bainahum ayu mashtihar. Kalau kisah ini benar-benar terjadi, maka akan masyhur di kalangan mereka. Wala baqiya 'indahu sallallahu alaihi wasallam hisn min an-nubuwah. Walamma ankara maji' al-wahyi ilaihi awalan bi ghari Hira wa ata Khadijah khaifan 'ala 'aqlihi. Dan tentunya andai kata ini kisah yang benar, maka kejadian tersebut pasti membekas di hati Nabi dan masih terniang oleh Nabi, sehingga tidak mungkin ketika turun wahyu yang pertama kali kepada beliau, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, dan beliau sedang fokus beribadah di dalam gua Hira, tidak mungkin beliau ketakutan sampai datang kepada Khadijah, khawatir ya beliau ya ala aqlihi, iya, mengkhawatirkan terhadap akal dirinya sendiri. Nah, ini suatu yang tidak mungkin terjadi, karena andai kata itu terjadi, pasti masih teringat oleh Nabi dan beliau tidak merasa aneh dengan kedatangan Jibril, dan tidak ketakutan karena beliau sudah tahu dirinya akan dijadikan sebagai nabi. Nah, kemudian juga alasan lainnya kata Imam Az-Zahabi, walama zahaba ila syawahiqil jibal yurmi nafsah. Maka tidak mungkin Nabi naik ke gunung untuk melemparkan dirinya ketakutan. Ya. Tapi kisah Nabi ingin bunuh diri naik ke gunung kemudian enggak jadi, ini juga kisah yang mungkar, nanti akan diterangkan oleh penulis. Baik. Kemudian kata Syekh Utsman Al-Khamis, di antara alasan yang memperkuatkan bahwa kisah ini tidak sahih adalah, وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة. Andai kata kisah ini sahih, sehingga Abu Talib tidak jadi berangkat ke Syam bersama Nabi dan kembali memulangkan Nabi ke Mekah karena takut dari Yahud, maka bagaimana mungkin setelah itu beliau membolehkan Nabi pergi ke Syam berniaga, ya, usaha menjalankan perniagaannya Khadijah sebelum Nabi SAW menikahi Khadijah. Enggak mungkin Abu Thalib membolehkan Nabi pergi ke Syam apalagi tanpa beliau. Wa fil hadith alfadun munkarah tushbu alfadz at-tariqiyah, dan matan hadis itu sendiri banyak lafaz-lafaz yang kontradiksi, yang konteks-konteks matan itu sendiri menunjukkan itu bukan sabda dan bukan hadis yang sahih. Karena para ulama menyebutkan di antara hal yang mengesankan suatu hadis itu tidak sahih adalah dari isi matan itu sendiri, selain permasalahan sanad predikat para ahli hadis yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, barakallahu fikum. Maka kesimpulannya jamaah ini dimuliakan Allah, kisah ini tidak sahih karena beberapa alasan di atas yang diterangkan oleh ahli hadis, di antaranya oleh al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Naam, bisa dilihat dalam Asyirah Nabawiyah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini, kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum beasiswa? Ada yang bilang hukumnya haram kalau mekanismenya dengan mengajukan karena termasuk meminta, tapi kalau ditawarkan baru boleh. Jika dia meminta kepada pemerintah maka tidak mengapa, karena Nabi SAW telah mengecualikan dari keumuman meminta yang tercela. Nabi menyatakan wala yazalu ar-rajulu yas'al hatta ya'ti yawmal qiyamah wa laysa fi wajhihi mus'atul laham. Kemudian Nabi mengecualikan dalam hadis yang sahih, illa an yas'ala sultanan aw fi amrin la budda min. Tidaklah seorang itu meminta-minta kecuali pada hari kiamat dia datang tidak memiliki sepotong daging pun di wajahnya kecuali dia meminta kepada pemerintah. Karena itu bukan uang pemerintah, itu uang rakyat. Aw fi amrin la budda min, atau karena darurat, tidak mengapa. Bahkan beberapa para masyayikh menyebutkan, di antara Syekh Ubaid Al-Jabiri, orang yang saleh berada di atas akidah yang benar, taat kepada Allah, lebih berhak memperoleh bantuan pemerintah daripada orang-orang yang akan mempergunakannya kepada ritual syirik, bid'ah atau maksiat. Nah, barakallahu fik. Bismillah, Ustaz, ada beberapa Ustaz yang menyebutkan Al-Quran adalah surat cinta dari Allah. Apakah ada dalilnya, Ustaz? Jazakallah khair. Jawabannya, saya tidak mengetahui ini ada dalilnya. Yang pertama, terkait kata-kata, ungkapan-ungkapan tentang agama Allah. Hendaknya seorang berusaha untuk tidak mengungkapkan sebuah ucapan, sebuah perkataan terkait Allah, Rasulnya, ya, agar kecuali kata-kata tersebut memang kata-kata yang dipakai oleh ulama salaf, ya. Oleh karena sebagian ulama salaf memberi nasihat kepada kita, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa wa ma'aka salaf faf'al. Jika engkau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada salafnya, maka lakukannya. Artinya ini perumpamaan agar kita benar-benar berusaha tidak berkata dan tidak melakukan sesuatu dalam agama kita ini kecuali kita punya salaf dari kalangan para sahabat atau tabi'in atau tabi'un tabi'in. Ya. Bahkan kalau kita baca Al-Qur'anul Karim dengan jelas Allah katakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menuntun sempurna dan membawa berita gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang besar. Maka kalau dikatakan Al-Quran bukti cinta kepada Allah kepada nabinya dan umatnya, jelas 100% benar. Karena Al-Quran adalah mukjizat ayah paling mulia yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan tiada ayat yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya yang lebih mulia daripada Al-Quranul Karim. Ya. Nah, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana tuntunan para ulama terhadap menikmati berdoa kepada Allah? Walaupun menurut kita doa kita belum dikabulkan. Karena saya berkeinginan memiliki rasa nikmat dalam berdoa kepada Allah sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab. Naam. Umar bin Khattab menyatakan inilah ahtamu bil istijabah. Ya. Idza alhamallahu idza alhamani Allahu du'a fa innal ijabata ma'ah. Maka maqam. Tak penting bagiku doa itu dikabulkan ataukah tidak. Yang penting bagiku aku mau berdoa kepada Allah. Allah memberikan kepadaku hidayah, aku mau berdoa kepadanya. Kenapa? Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Fa innal istijabah ma'ah. Karena kalau aku telah berdoa, maka ijabah pasti Allah berikan. Pasti Allah kabulkan. Ya. Jadi yang perlu kita khawatirkan kalau kita enggak berdoa. Jangan, bukan khawatir Allah enggak kabulkan. Kenapa? Karena itu berat, karena itu tanda kita berburuk sangka kepada Allah. Allah katakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Lantas kita katakan aku khawatir Allah enggak kabulkan, berarti kita kurang percaya sama Allah. Kita masih meragukan janji Allah. Padahal Allah sendiri yang menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian langsung kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibuni walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Ku anni fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah zat yang maha dekat. Ujibu da'watad da'i idha da'an. Aku akan kabulkan doa hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Maka hendaknya mereka yakin bahwa aku akan kabulkan. Dan hendaknya mereka beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi menyatakan ma da'al mu'min au ma da'al 'amdu illa stujiba lahu ihda thalath. Tidaklah seorang hamba itu berdoa kecuali pasti diberikan untuknya satu dari tiga hal. Yang pertama, an yustajabulah, Allah kabulkan permohonan yang dia minta dalam doa tersebut. Yang kedua, ya, Allah menggantikan dengan Allah selamatkan dia dari sebuah kejelekan yang serupa dengan apa yang dia minta. Yang ketiga, an yadakhirahu ila yaumil qiyamah, Allah simpan, kemudian Allah akan memberikannya untuknya di hari kiamat kelak di kondisi yang lebih ia yang membutuhkan, ya, dia lebih membutuhkannya. Maka kesimpulannya, agar kita merasa nikmat dalam merealisasikan ubudiah kita kepada Allah dengan doa, yang pertama adalah agar kita tahu, paham bahwa ulama menerangkan doa itu adalah alamatun zahiratun fi tadhallulil abdi wa iftiqarihi wa ihtiyajihi wa tadhallulihi wa khudu'ihi lila rabbil alamin. Bahwa doa adalah simbol penghinaan diri dari hamba kepada Allah. Simbol dia sedang memberitahukan dirinya bahwa dirinya lemah, hina, butuh, miskin kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, agar selalu hadir dalam hati kita bahwa doa adalah ibadah. Bukankah kita merasa tenang dan merasa lezat dan bersyukur kepada Allah tatkala kita mendapatkan taufik melakukan salat tahajud, baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya? Kenapa hal itu tidak hadir dalam hati kita tatkala kita berdoa? Tatkala kita berdoa meminta kepada Allah, maka hendaknya kita merasa lezat, merasa nikmat dan bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita mau berdoa. Dan doa itu adalah ibadah. Setiap kali kita berdoa, setiap kali itu ubudiah kita meningkat kepada Allah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ayat yang memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah dalam Al-Quran itu lebih dari 20 ayat atau 40 ayat. Kurang lebih. Faedah dari Syekhuna Salih As-Sindi. Oleh karenanya, disebutkan di antara semangatnya para sahabat Nabi dalam berdoa, putus tali sendal saja mereka berdoa kepada Allah, memintanya kepada Allah. Kenapa? Karena mereka paham doa adalah ibadah. Setiap kali seorang hamba berdoa kepada Allah, berarti setiap kali itu dia sedang beribadah dan meningkat ubudiahnya kepada Allah. Maka bagaimana mungkin kita tidak merasa lega dengan doa, sementara doa itu adalah ubudiah yang kita berikan kepada Allah Jalla wa'ala. Doa adalah bukti bahwa diri kita sedang memperlihatkan kelemahan, kerendahan, kehinaan dan kebutuhan kita sebagai hamba kepada Allah yang menciptakan kita. Dan ketika kita berdoa, kita tahu Allah sedang melihat dan Allah sedang mendengar doa kita kepadanya. Naam, barakallahu fik. Bismillah, afwan Ustaz, adakah dalil tentang penggunaan bakhor? Wallahu a'lam, saya enggak paham apa yang dimaksud dengan bakhor. Boleh dijelaskan kepada ana? From Abu Arsya to effort. Masuk ke privasi ya? Nah, kalau saudara yang bertanya hadir di Zoom, mohon jelaskan kepada ana. Apa itu bakhor? Saya baru dengar. Ada yang tahu teman-teman yang hadir di Zoom? Apa itu bakhor? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Teman-teman di Zoom yang sedang hadir, barakallahu fikum. Abu Arsya sendiri hadir nih ya. Silakan Abu Arsya, apa yang antum maksud bakhor? Tafadhal, barakallahu fik. Halo? Di chat yang terakhir ya? Baik, kita bakhor pewangi ruangan bakar. Oh, bukhur akhi. Bukhur, barakallahu fiik. Wallahu alam, apakah ada ungkapan bakhor? Bisa jadi ya, namanya istilah, bisa aja lebih dari satu penggunaan ya. Kalau dikatakan apakah ada dalil khusus tentang bukhur, maka kita katakan ini masuk ke dalam anjuran berwangi wangi. Karena bukhur bagian dari wangian, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya at-tibbu wan nisa." Perkara dunia yang diberikan cinta ke dalam hatiku terhadapnya adalah kaum wanita dan wewangian. Ya. Wewangian. Bukhur bagian dari itu, akhi. Barakallahu fik. Ya. Namun ya, perhatikan ya, kalau antum membakar bukhur khususnya di Indonesia, kemudian datang tamu, ingatkan ke mereka, ini bukan jampe-jampean. Ini bukan kemenyan. Apa bahasa Indonesia ya, kemenyan? Kemenyan. Ya, bukan jampe-jampean. Ini bukhur minyak wangi, karena orang Indonesia suka kali mistis ya. Jadi kalau kita bakar bukhur di beberapa daerah, mereka kira, "Oh, Masya Allah, rumah Pak Habib." Ya, pengusir setan. Asap karomah. Pada itu bukhur, pewangi ruangan. Dalilnya adalah keumuman anjuran berwangi wangi. Nah, barakallahu fiik. Allah yafadhak. Dan Masya Allah ya, rumah kalau sering dibakar bukhur wanginya, kita pun semangat ya. Dan kita pun semangat untuk bertamu kembali ke rumahnya. Barakallahu fiik. Baik, di sini ada pertanyaan di luar tema. Afwan Ustaz Idin bertanya di luar tema. Ana mengikuti kajian Ustaz Haris Abu Naufal. Masya Allah. Ya, bagus. Kasfu syubhat. Ana tidak tahu syarahnya dari syekh siapa Ustaz. Syukran. Ana enggak tahu. Beliau pakai syarah apa? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti dapat dijawab oleh admin ya. Barakallah. Pelajaran yang penting untuk diikuti. Ya. Seputar syubhat-syubhat kaum musyrikin. Nah. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana seorang yang ilmu agamanya dengan tariqah daring, tetapi orang tersebut hanya mencantumkan namanya saja agar dikatakan hadir, kemudian orang tersebut kabur dari media tersebut? Semoga orang tersebut bukan antum yang menyebutkan ini. Barakallahu fiik. Apakah perbuatan tersebut termasuk dosa besar? Saya kira bukan. Ya, apabila itu karena suatu kebutuhan. Karena sebagian orang memang bukan karena kesombongan, tetapi memang qadarullah daripada dia, memang enggak ikut sama sekali. Dia berusaha untuk ikut semampunya, tatkala ada kebutuhan, dia pun meninggalkannya. Ya, ini masuk dalam kumuan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah semampu kalian. Akan tetapi, jika yang ia maksud tersebut adalah pelajaran yang dia sudah ambil kesepakatan. Ya, ambil kesepakatan dengan dunia pendidikan tersebut atau lembaga pendidikan tersebut untuk hadir. Ya, untuk hadir ya di saat jam daring. Dan siapa yang tidak hadir hendaknya izin, tapi dia enggak izin ya, dan niatnya memang sekedar cantum nama kemudian kabur, ini tentunya dusta, ini khianat terhadap amanah yang telah diembankan. Tapi kalau kajian ana ini kan antum bebas, mau kabur enggak kabur ya, itu urusan antum. Ya, tapi ana berbaik sangka, insyaallah enggak ada yang kabur. Tapi kalau yang sambil tidur mungkin ya. Ya, tapi misalkan dia dengan sebuah lembaga pendidikan tersebut telah memberikan ketentuan, dia pun menerima ketentuan tersebut ya, dan dia pun ya berjanji menepatinya, kemudian dia tidak merealisasikan amanah tersebut bukan karena suatu udzur syar'i, dan dia pun tidak menyebutkan udzur karena malas, bahkan karena sombong, atau bahkan ada unsur menipu ya, ini khianat jelas ya akhi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah, kepada Rasulullah dan sesama kalian dalam keadaan kalian tahu diri kita itu, diri kalian itu sedang berkhianat. Nabi juga bersabda, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin itu saling merealisasikan, melaksanakan kesepakatan di antara mereka. Nabi juga bersabda bahwa di antara sifat munafik adalah idza tumina khan, tatkala diberikan amanah kepadanya dia berkhianat. Misalkan ada kajian dalam lembaga pendidikan, semua guru harus hadir. Dia tetap hidupin zom, setelah itu kabur. Ini tanda munafik. Idza tumina khan, jika diberikan amanah, dia berkhianat. Idza wa'ada akhlaf, jika berjanji, dia dusta. Dia mengingkarinya. Tentunya ini tidak boh, tidak boleh. Yeah. Kecuali kajian tersebut kajian yang memang bebas, ya, artinya kemudahan yang diberikan oleh para pemberi ilmu, yang mau ikut silahkan, yang mau kabur juga enggak masalah. Insya Allah ini bukan khianat, kecuali dalam keadaan seperti yang anak sebutkan di atas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fik. Nah, pertanyaan sudah dijawab pertanyaan di atasnya. Baik, pertanyaan berikutnya terkait beasiswa tadi. Ya. Berarti kalau dari selain pemerintah tidak boleh ya Ustaz? Misal beasiswa dari Bank Indonesia. Ya, akhi, meminta kepada manusia masuk dalam kumuman, larangan dan celaan. Apalagi kalau memintanya kepada lembaga riba. Masuk dalam ta'awun alal itsmi wal udwan. Barakallahu fik. Adapun ya, jika kepada lembaga-lembaga yang halal, ya, maka masuk dalam keumuman anjuran untuk tidak meminta minta. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya dari saudara kita Muslim House Kota Mobagu. Di mana ini? Kota Mobagu. Assalamualaikum, Ustaz, mohon doanya untuk bisa istiqamah. Insyaallah kita saling mendoakan, akhi. Ya, kita semua saling mendoakan dan saling butuh untuk saling mendoakan di antara kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan doa seorang muslim kepada muslim yang lainnya tatkala ia enggak tahu, dia enggak hadir, salah satu doa yang mustajab. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, barakallahu fik. Tapi anda pengin tahu nih, kota Mabugu. Baru dengar, yang pernah anda dengar kota Mamuju. Hah, di mana, akhi? Hadir antum ya, di sini kan? Enggak ya? Hadir enggak? Tidak. Masuk ke privasi, pertanyaan tadi. Atau melalui Zoom? Ada di Zoom. Baik, nah, afwan kalau memang akhwat tak usah direspon. Kalau maksud anak ikhwan, boleh tahu di mana ini kota Mabuku? Atau teman-teman ada yang tahu? Oh, Manado, masya Allah. Semoga Allah istiqamahkan kita semua dan antum di kota Manado. Ya, nasihat ana adalah nasihat yang sering kita dengar dari para ulama kita yang mereka sebutkan kepada kita. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi serta ucapan ulama salaf, sering-sering berdoa kepada Allah agar dikabulkan, menjaga pergaulan. Apalagi antum di mana dulu ya? Tinggal di mana dulu? Masya Allah, salah-salah bergaul ya. Dan usahakan tidak usah sering keluar rumah kecuali untuk suatu kebutuhan. Seperti ulama salaf dahulu menyatakan kalau ingin keluar selamat dari fitnah, ya bertahan di rumah. Dan Nabi menyatakan waliyasa'ka baituk. Kufa 'alaika lisanak wa liyasa'ka baituk wa baki 'ala khati'atik. Di zaman fitnah itu jaga mulutmu, ya. Dan hendaknya engkau betah di rumah. Rumahmu terasa luas sekalipun sempit, dan tangisilah dosa-dosamu yang telah berlalu. Barakallahu fik. Sering-sering mendengar kajian yang online maupun yang offline. Alhamdulillah sekarang kita berada di masa di mana sarana ilmu agama itu telah Allah berikan kepada kita luar biasa. Ya. Sehingga enggak ada hujah lagi kita di hadapan Allah di hari kiamat. Kenapa saya kita enggak tahu ini, enggak tahu itu. Sarana ilmu sudah luar biasa di masa kita ini. Semoga Allah Jalla wa'ala mengumpulkan ana dan antum serta yang lainnya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa di hari kiamat kelak. Barakallahu fik. Baik, dari akhuna hamba Allah di Jambi. Barakallahu fik Ustaz, ini buat teman ana Ustaz yang biasanya kabur dari daring, nasihati akhi. Kalau memang daringnya, daring yang dia harus wajib hadir sebagai siswa, sebagai santri. Jelas ini khianat. Khianat. Dan ini adalah sikap tercela ya. Masuk ke nilai-nilai dusta. Kalau dia harus siswa daring yang harus ikut deh daring. Para ulama menyebutkan kaedah ya, atau adab di antara adab penuntut ilmu agama. Ya, apabila dia telah mengambil suatu kesepakatan di dalam menuntut ilmu agama, harus dia merealisasikan ya. Oleh karenanya Musa ya belajar kepada Khidir alaihissalam dengan aturan-aturan ketat dari Khidir alaihissalam. Dan para ulama menyebutkan faedah dari kisah menuntut ilmu agamanya Nabi Musa alaihissalam kepada Khidir alaihissalam, ya Allah, di antaranya adalah Syekh Abdul Rahman Si'di dalam tafsir beliau surat Al-Kahfi, kata beliau, di antara faedah dari kisah ini bolehnya seorang guru memberikan aturan, peraturan kepada muridnya, boleh hadir, boleh belajar mazhab ini, syaratnya ini, selama tidak bertentangan dengan agama Allah. Dan si murid pun mesti merealisasikannya itu sebagai bentuk adab dia dan amanah yang telah dia ambil. Barakallahu fiik. Allah yafadhak. Nah, masih ada yang lain teman-teman? Barakallahu fiikum. Satu lagi mana? Yang mana? Siapa namanya? Ummu Izzi. Nah, barakallahu fiik. Ustaz, bagi ummahat yang haidnya sudah tidak teratur, biasanya di atas 40 tahun haid terkadang datang, terkadang tidak tiap bulannya. Apakah lamanya haid mengikuti masa ketika masih normalnya dulu? Dan hadis 6 atau 7, apakah sampai selesainya darah keluar? Karena terkadang, karena bulan yang lalu tidak haid. Lamanya jadi lebih lama hitungan harinya, tetapi di sela berapa jam bersih sehingga sholat, tapi kemudian keluar lagi. Beri nasihat yang Ustaz. Semoga antum selalu dalam pujian Allah. Barakallahu fiik. Di antara kaedah dalam bab haid ini adalah, selama sifat darah haid itu masih ada, maka hukum haid itu berlaku walaupun hanya sekejap waktu, kata para ulama. Ya. Ini di antara kaedah dalam bab haid. Para ulama berdalil dengan firman Allah, di antara yang menyebutkan ini Syekh Utsaimin dalam syarah Syarhul Mumti. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahid." Mereka bertanya kepadamu seputar haid, katakan haid itu adza, kotoran. Hukum haid Allah ikatkan dengan kotoran. Menerangkan selama haid itu ada, maka hukum haid berada. Ada, ya. Dan tanda haid para ulama sebutkan, darahnya merah menghitam, menggumpal, dan bau. Nah, jika sifat darah haid itu ada, maka hukumnya ada. Dan dia keluar dari rahim. Ya. Jika dia memiliki tamyiz, memiliki adat, maka dia mengikuti adatnya, kebiasaannya. Tapi kalau adatnya sudah berubah-ubah, maka dia memiliki tamyiz, bisa membedakan itu darah haid ataukah darah istihadhah. Ya, karena terkadang istihadhah itu keluar sebelum haid atau setelah haid. Istihadhah adalah darah yang keluar bukan dari jalur rahim, tetapi dikarenakan ada urat yang terluka sehingga mengeluarkan darah. Dan sifatnya berbeda dengan sifat darah haid dari sisi warna dan bentuk. Darah istihadhah lebih segar, ya, tidak menggumpal, ya, dan dia tidak bau seperti halnya darah haid. Maka jika sifat darah haid itu masih ada, akhi barakallahu fik, maka hukum haid masih berlaku walaupun darah tersebut hanya sekejap waktu. Jika itu telah tiada, maka Anda sudah hilang, maka Anda sudah bersih dari haid, wajib mandi, wajib salat. Kemudian keluar lagi dan itu adalah darah haid, ya, maka berlaku lagi hukum haid. Al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa'adama. Kecuali as-sufrah, kekuningan, ya, yang keluar setelah haid. Datang dalam hadis yang sahih dari beberapa istri Nabi SAW, mereka menyatakan, kami tidak menganggap sufrah, kekuningan yang keluar setelah haid itu bagian dari haid. Nah, barakallahu fiik, wal ilmu indallah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan, uhibbukum fillah, wa barakallahu fiikum, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu ala ila an astaghfirka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.